Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan membaca pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 dari buku yang ketiga ini. Bisa dibuka halaman 55. Halaman 55, jilid yang ketiga. Qala ad-darsu at-tasi', pelajaran ke-9. Ala min hurufi al-jar. Ala termasuk huruf jar. Ayo membaca. Bacalah kata-kata di bawah ini dengan berulang-ulang hingga lancar. Perhatikanlah perubahan yang terjadi ketika kata dimasuki ala. Nah, kita perhatikan di sini huruf jar. Jadi huruf jar yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah fi. Ya, pertama adalah fi sebagaimana yang sudah kita baca pada pelajaran ke-7 halaman 38. Nah, sekarang huruf jar yang kedua adalah ala. Ala fungsinya sama dengan huruf fi. Huruf jar baik itu fi ataupun ala ataupun yang lainnya memiliki fungsi atau amalan yang sama, yaitu menjadikan kata yang setelahnya majrur atau berharokat kasroh huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya. Nah, sekarang di sini kita baca contohnya. Al-maktabu alal-maktabi. As-sariru alas-sariri. Ad-daftaru ala daftari. Al-kursiyu ala al-kursiyi. Artinya, arti ala adalah di atas. Ala al-maktabi, di atas meja. Ala daftari, di atas buku tulis. Kita perhatikan, sebelum dimasuki huruf ala, maka kata-kata tersebut, huruf terakhirnya berharakat dhammah. Sebelum dimasuki ala. Al-maktabu, as-sariru, ad-daftaru, al-kursiyu. Semuanya berharakat apa? Dhammah. Semuanya berharakat dhammah. Lalu ketika dimasuki ala, dimasuki ala, maka kita perhatikan huruf terakhirnya. Alal maktabi, alas sariri, alad daftari, alal kursiyi. Semuanya berharokat kasrah. Berharokat kasrah. Itulah fungsi huruf jar. Fungsi huruf jar ialah menjadikan kata yang setelahnya, yaitu huruf terakhirnya itu berharakat kasroh. Merubah. Dirubah menjadi kasroh. Nah. Dan itu sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita baca jumlah mufidah berikut ini. Halaman 56. طيب dari المفتاح على المكتب الوسادة على السرير النظارة على الدفتر القميص على الكرسي. طيب ini kita baca. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan dibaca. Yang mana, Ustaz? Yang halaman 56. Baik. Al-miftahu 'alal maktabi. Naam. Kunci itu di atas meja. Al-miftahu 'alal maktabi. Al-Akh Ammar Abu Salman. Berikutnya. Al-wisadatu 'alas sariri. Naam. Bantal itu. Baik, lanjutkan. Bantal itu. Bantal itu di atas tempat tidur. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Imam. An-nazaratu 'ala daftari. Kacamata itu di atas buku tulis. Naam, ahsanta. Al-Akh Aslam. Al-qamisu 'ala al-kursiyyi. Kemeja itu di atas kursi. Naam. Baik, latihan berikutnya yaitu latihan membaca dan menerjemahkan. Yang di bawah itu ya, as-sa'atu 'ala al-khizanati. Dibaca kemudian diterjemahkan. Baik, Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Bismillah. As-sa'atu 'alal khizanati. Jam itu di atas lemari. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah. Al-hasiru 'alal biladi. Tikar itu di atas pantai. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Amzar sudah bisa mengikuti. Baik, kita beralih Al-Akh Yunus. Namaste. Al-Mikosu Alal Maktabi. Gunting itu di atas meja. Naam, ahsanta. Al-miqassu 'alal maktabi. Al-akhrandi. Afwan Ustaz, baru bergabung. Nomor berapa ya, Ustaz? Halaman 57. Al-mistaratu 'alal kitabi. Halatian berapa, Ustaz? Halaman 57 paling atas itu. Sebelum latihan 1. Al-mistaratu 'alal kitabi. Penggaris 'alal ala di atas buku. Naam. Yasat. Barakallahu fik. Al-Akh Abu Salman Subang. Naam, Ustaz. Ainal mindilu huwa 'alal hakibati. Di mana sapu tangan itu? Ia di atas tas. Naam, ahsanta. Al-Akh Ammar Abu Salman. Ainal wisadatu hiya 'alas sariri. Di mana bantal itu? Ia di atas tempat tidur. Naam, ahsanta. Baik, latihan 1. Masya Allah. Sempurnakanlah jumlah mufidah di bawah ini dengan kata yang tepat sesuai dengan terjemahannya di dalam kurung. Contoh, al-mithal, misalu al-qalamu ala, sarafnya tas. Nah, al-qalamu ala al-haqibati. Al-qalamu ala al-haqibati. Nomor satu, al-qittu ala al-akh imam, silakan. Al-qittu ala al-hasiri. Naam, al-qittu ala al-hasiri. Al-akh Aslam, nomor dua. Al-mil'aqatu ala al-maktabi. Naam, al-mil'aqatu ala al-maktabi. Baik, berikutnya al-akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Al-kitabu ala al-daftari. Naam, al-kitabu ala al-daftari. Al-akh Abu Khadijah. An-namlu ala hajari. An-namlu ala al-hajari. Naam, ahsant. Al-akh Yunus. Al-mimhatu ala al-billati. Naam. Al-mimhatu ala al-bilati. Taib. Latihan kedua. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan terjemahannya di dalam kurung. Gunakanlah dhamir dalam jawabanmu. Gunakanlah dhamir dalam jawabanmu. Jadi di sini perintahnya ialah menjawab tetapi menggunakan dhamir. Walaupun sebenarnya boleh jawabannya bukan dengan dhamir, boleh. Tapi dalam latihan ini jawabannya harus menggunakan dhamir. Jadi diperhatikan ya. Perhatikan antara mudzakkar dan muannasnya. Contoh. Ainal kubu, di mana gelas itu? Huwa alal khizanati. Ia di atas lemari. Sebenarnya boleh juga dijawab al-kubu alal khizanati. Tapi pada latihan ini, sekali lagi, pada latihan ini, jawabannya menggunakan dhamir. Taib, al-akhrandi, silakan. Aynas saubu huwa fil khizanati. Naam. Aynas saubu huwa fil khizanati. Huwa fil khizanati. Berikutnya, nomor dua, al-akh Abu Salman Subang. Naam, Ustaz. Ainal miknasatu hiya alal bilati. Naam. Ainal miknasatu hiya alal bilati. Nomor tiga, al-akh Ammar Abu Salman. Ainat tufahu huwa alal maktabi. Ainat tufahu huwa alal maktabi. Al-akh Imam. Ainal haqibatu hiya alal kursiyi. Naam. Ainal haqibatu hiya ala al-kursi. Al-akh Aslam. Naam, Ustaz. Aina al-waziru huwa fil masjidi. Aina al-waziru huwa fil masjidi. Naam, ahsantu. Baik, latihan berikutnya. Agak berat dikit ini. Latihan tiga. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang sesuai. Dengan kata yang sesuai. Nah, nomor satu, titik-titik qaribatun. Wa titik-titik ba'idun. Nomor dua, seterusnya. Taib. Katanya apa? bebas, pokoknya yang sesuai. Bebas. Tapi yang sesuai. Perhatikan mudakkar dengan mudakkar, muannas muannas dengan muannasnya, kemudian isim isyarah atau dhamir diperhatikan. Jadi teliti lagi. Kemudian ketika ada huruf jar, bagaimana harakatnya? Taib. Isi dengan kata yang sesuai. Nomor satu, Al-Akh Abu Saufa. Bismillah. As-sayaratu qaribatun wal jabalu ba'idun. Apa tadi ulangi? Al? As-sayaratu qaribatun wal jabalu ba'idun. Naam. As-sayaratu qaribatun wal jabalu ba'idun. Naam. Baik, berikutnya. Atau misalkan al-madrasatu qaribatun wal masjidu ba'idun. Atau yang lainnya. Yang jelas katanya, kata yang kita isikan di sini bebas. Yang penting sesuai. Al-Akh Abu Khadijah, nomor 2. Naam. Al-Akh Abu Khadijah. Bisa terhubung? Baik, kita beralih terlebih dahulu ke Al-Akh Yunus. Hadza Muhammadun wa zalika Khalidun. Naam, hadza Muhammadun wa zalika Khalidun. Boleh seperti ini. Hadza Muhammadun wa zalika Khalidun. Atau misalkan contoh yang lain, hadza kitabun wa dzalika kursiyun. Naam. Naam. Hadza rajulun wa dzalika. Naam. Ini mana? Abu Khadijah. Iya. Nah, nampaknya koneksinya ada gangguan kayaknya. Ad-daftaru fil haqibati. Ahsanta. Nomor 3, ad-daftaru fil haqibati. Naam. Al-Akhrandi. Nomor 4. Ahsat. As-sawbu 'alal kursiyyi kali. Naam, boleh. 'Alal kursi. Boleh. Al-thawbu alal kursi. Ya, tergantung di mana kita menaruhnya. Boleh di atas kursi. Au alal maktabi. Juga masih tepat. Nah. Taib. Al-Akh Abu Salman Subang. Nama Ustaz. Nomor 5. Aynal hatifu. Aynal hatifu. Huwa alal maktabi. Naam. Aynal hatifu huwa alal maktabi. Boleh juga dijawab al hatifu alal maktabi. Kalau mau disingkat, huwa alal maktabi. Ahsantu. Baik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Latihan keempat. Latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masya Allah. Ini sudah banyak latihan-latihan terus. Nomor 1, Al-Akh Ammar Abu Salman. At-tajiru tawilun wal muhandisu qasirun. Pedagang itu tinggi dan insinyur itu pendek. Naam, ahsanta. Al-Akh Imam nomor 2. Aina sirwalu huwa fis-sallati. Di mana celana itu? Ia di dalam keranjang. Naam. Nomor 3. Al-Akh Aslam. Naam, Ustaz. الماء في الكوب والكوب على المكتب. Air itu di dalam gelas dan gelas itu di atas meja. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, nomor 4. Naam, Ustaz. Ainal kalbu huwa 'alal hajari. Di mana anjing itu? Ia di atas batu. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Khadijah, nomor 5. Nah, nampaknya koneksi beliau agak sulit sinyalnya. Baik. Berikutnya Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Aynal min syafatu ia 'alal kursi. Di mana handuk itu? Ia di atas kursi. Naam, ahsantum, masyaallah. Baik. Latihan kelima. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akhrandi, nomor 1. Muhammad adalah seorang penjahit. Muhammadun khoy. Khayyatun. Naam. Muhammadun khayyatun. Khayyatun. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Naam, Ustaz. Anak laki-laki itu di toko. Al-waladu fi dukkani. Naam. Al-waladu dukkani. Bacanya fit dukkani. Al-waladu fit dukkani. Al-Akh Ammar Abu Salman. Cermin itu di atas lemari. Al-mir'atu alal khizanati. Naam. Al-mir'atu alal khizanati. Al-Akh Imam. Di mana daun itu? Ia di atas atap. Ainal waraku huwa ala saqfi. Naam, ahsant. Ainal waraku huwa ala saqfi. Al-Akh Aslam. Di mana kipas angin itu? Ia di atas tempat tidur. Ainal mirwati? Hiya 'ala sariri. Ulangi, aina? Aina al-mirwati? Mirwahatu. Oh, nعم. Aina al-mirwatu? Hiya 'ala sariri. Naam. Aina al-mirwahatu? Hiya 'ala sariri. Masyaallah. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-9. Selesai pelajaran ke-9. Insyaallah pertemuan berikutnya pelajaran ke-10. Di buku jilid ketiga ini ada 16 pelajaran. Ada 16 pelajaran berarti insyaallah kurang 7 lagi. 7 pelajaran insyaallah. Baik, sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ana Ustaz. Tafadhol. Apakah setiap kalimat yang kemasukan huruf jar itu harus selalu kasrah, Ustaz? Naam. Pertanyaannya, apakah kata yang dimasuki huruf jar harus selalu kasrah? Baik. Jawabannya, sebenarnya tidak harus kasroh. Karena kasroh itu sebenarnya tanda atau alamat, tanda khusus, apa ya namanya, tanda khusus untuk jar. Salah satu tanda jar. Nah, sebenarnya pada pembahasan-pembahasan berikutnya, nanti juga ada pengenalan, ternyata selain kasroh, ada tanda yang lainnya. Maksudnya gini, jar itu kata yang umum ya, maksudnya maknanya majrur, yang setelahnya itu bisa berharokat kasroh, dan yang lainnya. Tapi sementara ini yang kita pelajari di jilid ketiga, buku yang ketiga ini, karena untuk pemula, jadi yang dikenalkan sekarang adalah kasroh dulu. Kalau dimasuki huruf jar, berarti kata yang setelahnya harus kasroh. Alal maktabi fi fil haqibati. Di sini kita tahu kenapa al haqibati harokat huruf terakhirnya kasroh, karena ada huruf jar. Al maktabi, kenapa huruf terakhirnya berharokat kasroh, karena ada ala, ada huruf jar. Ada penggantinya? Ada yang lainnya? Ada. Nanti akan ada pembahasannya. Kita sebutkan contohnya aja sebagai tambahan wawasan. Walaupun sebenarnya ini belum saatnya untuk disampaikan untuk para pemula. Apalagi anak-anak. Contoh yang lainnya ada harokat sebagai pengganti kasroh. Yaitu ada fathah contohnya. Fathah ini bisa menjadi tanda jar pada kata yang tidak menerima tanwin. Yang tidak bisa menerima tanwin. Contoh huruf jar yang belum kita pelajari adalah an. An. Yang artinya dari. Mungkin antum pernah mendengarkan orang atau seorang ustadz membaca sebuah hadis. Atau antum mungkin pernah membaca sebuah hadis, riwayat hadis. Contohnya apa? An Aisyata radhiyallahu anha. Aisyah, salah satu contoh kata yang tidak bisa menerima tanwin. Tidak bisa menerima tanwin. Ketika dimasuki huruf jar, contoh huruf jar di sini adalah an, maka kata Aisyah, huruf terakhirnya tidak berharokat kasroh, tapi berharokat fathah. An Aisyata. Akan disalahkan ketika membaca an Aisyati. Nah, ini contoh saja. Contoh yang menjelaskan bahwa tidak selamanya kata yang dimasuki huruf jar, huruf terakhirnya mesti kasroh. Tidak selamanya. Artinya kadang bukan kasroh, bisa berupa fathah, atau bisa juga berupa ya. Bisa juga berupa ya. Ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya. Tapi ada tiga ini aja. Kasroh, fathah, kasroh, ya, dan fathah. Nah, itu dibahas. Kalau pernah mempelajari jurumiyah, itu dibahas di awal-awal pertemuan jurumiyah. Nah, itu untuk tingkatan yang sudah mulai mengerti, kosakata sudah punya banyak hafalan kosakata, kemudian susunan-susunan kata, kalimat juga sudah paham, dan di situ pantas untuk langsung masuk ke pelajaran jurumiyah. Nah, jadi kesimpulannya, huruf jar fungsinya atau amalannya ialah menjadikan kata yang setelahnya majrur. Apa itu majrur? Majrur adalah perubahan yang terjadi pada sebuah kata dan ditandai dengan kasroh. Kasroh atau yang bisa menggantikan kasroh. Kita ulangi. Fungsi atau amalan huruf jar. Baik itu fi atau ala atau huruf jar yang lainnya yang belum kita pelajari. Memiliki fungsi yang sama, yaitu menjadikan kata yang setelahnya, yang langsung bertemu dengan huruf jar ini ya, bukan kata yang udah ada jaraknya, enggak. Kata yang setelahnya menjadi majrur. Menjadi majrur. Apa itu majrur? Majrur itu perubahan yang terjadi pada kata tersebut yang ditandai, perubahan itu ditandai dengan kasroh atau yang menggantikan kasroh. Apa yang bisa menggantikan kasroh? Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Akan ada pembahasannya tersendiri. Nah, pelajaran yang kita, ya, pelajaran yang sedang kita bahas, tanda jarnya adalah kasroh. Sementara ini dulu. Sementara ini dulu. Nah, karena materi yang dibahas juga ini. Contoh-contoh yang disebutkan juga ini. Jadi, belum saatnya bagi kita untuk langsung membahas tanda-tanda yang lainnya. Insya Allah, dengan terus mempelajari, akan semakin banyak wawasan dan pengetahuan kita, ilmu kita tentang bahasa Arab. Jadi, bahasa Arab itu ternyata luas. Luas. Yang, ya, kalau dikatakan 72 jam bisa menguasai bahasa Arab, kayaknya terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Nah, bahasa Arab itu luas. Insya Allah bertahap. Bertahap, jenjang demi jenjang. Demikian, Al-Akh Ammar, Abu Salman. Dapat difahami ya? Nah, insya Allah, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, ada yang lain? Apa, Ustaz? Senangnya? Baik, fadol, Akh Imam. Untuk penulisan huruf jar fi, ketika bertemu dengan alif lam, apakah selamanya fi itu dengan ya, Ustaz? Jazakallah khair. Naam. Tulisan fi, ya seperti itu. Yaitu pakai ya. Dia satu kata sendiri. Kalau dia nggak bisa bersambung dengan kata yang berikutnya. Harus pisah. Harus pisah. Fil maktabi. Fa, kemudian ya. Al maktabi, tulis sendiri, terpisah. Jadi harus dan selalu pakai ya. Kalau nggak pakai fa, kalau nggak pakai ya, itu beda lagi nanti. Bukan huruf jar. Mungkin itu yang antum maksud. Ada huruf fa yang langsung bersambung dengan kata yang setelahnya. Misalnya apa? Misalnya fa'ammal yatima fala takhar. Ya. Ada fa itu langsung bersambung. Ini fa-nya beda lagi. Bukan huruf jar. Apa lagi? Wa ammas sa'ila fala. Fala bersambung juga fa-nya. Ini bukan huruf jar. Bukan huruf jar. Taib. Jadi kalau huruf jar ada ya-nya. Penulisannya, penulisan fi ada ya di belakangnya. Dan dia tidak bisa bersambung dengan kata yang setelahnya. Dapat difahami al-akh imam? Insya Allah, Ustaz. Nah, jazakallah khair. Satu lagi, barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Maaf, Ustaz. Halaman 58, latihan 4, nomor 3. Al-ma'u fil-kubi. Kubi, jadi banyak kasroh. Nah, ketika masuk wal-kubu, kan untuk masukkan alif lamin. Itu memang harus domah. Nah. Yang antum tanyakan, kenapa al-kubu yang kedua itu tidak berharokat kasroh? Demikian ya. Ini ada pembahasan sendiri. Ini kan sebatas memberikan contoh saja. Dan kebetulan katanya sama ya. Al-ma'u fil kubi wal kubu alal maktabi. Ini nanti akan ada pembahasannya, yaitu terkait dengan huruf waw. Huruf waw yang ada, yang terletak sebelum al-kub yang kedua. Itu ada pembahasannya nanti. Nah, sekarang kita belum bahas huruf waw-nya. Dia nggak terlalu luas. Dia nggak terlalu ini ya, sulit untuk dipahami. Sekarang ini seperti dua kata, dua kalimat. Dua kalimat. Dua kalimat yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Al-ma'u fil kubi. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Al-ma'u fil kubi. Air itu di dalam gelas. Ya. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua. Al-kubu alal maktabi. Al-kubu alal maktabi. Ya, ini wal-kubu alal maktabi. Jadi, ini adalah dua kalimat. Dua kalimat. Sehingga, al-kubu yang kedua, al-kubu yang kedua, itu tidak berharokat kasroh. Tidak berharokat kasroh. Yang berharokat kasroh hanya al-kub yang pertama. Al-kub yang pertama. Al-ma'u fil-kubi. Wal-kubu alal-maktabi. Ya. Jadi seperti dua kalimat. Dua kalimat yang tidak ada kaitannya dengan huruf V-nya. Nah, sebenarnya nanti ada pembahasan tentang waw ini. Waw ini. Tapi biar nggak begitu meluas pembahasannya, kita cukupkan pada ini saja. Dapat difahami al-akh Abu Khadijah? Nah, insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Nah. Tapi pertanyaan-pertanyaan antum menunjukkan insya Allah antum teliti dan mengikuti. Alhamdulillah. Dan memang itu semuanya akan ada pembahasan di pembahasan-pembahasan berikutnya. Pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, masya Allah, alhamdulillah. Tayyib, kita cukupkan pada pembahasan ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca pelajaran ke-10 tentang kata tanya man. Ini mengulang kembali ya, mengulang kembali. Kemudian pelajaran 11 masih berkaitan dengan kata tanya. Kemudian pelajaran ke-12 mulai akan dikenalkan macam-macam kata. Nanti di situ kita akan mengenal apa itu isim, apa itu huruf, apa itu fi'il. Nah, di situ sudah mulai naik levelnya ini. Kemudian akan dibahas pula tentang kurang lebihnya itu macam-macam kata, isim, fi'il, huruf, kemudian sementara untuk jilid ketiga sampai pada situ, dan tambahan huruf jar yaitu ila dan min. Kurang lebihnya materinya seputar itu semuanya. Huruf jar, kata tanya, dan macam-macam kata. Anwa'u al-kalimah. Dan anwa'u al-kalimah ini termasuk bagian dari pembahasan inti bahasa Arab. Pembahasan inti bahasa Arab. Maka perlu untuk betul-betul difahami. Karena setelah ini akan ada pembahasan yang saling berkaitan. Saling berkaitan. Taibar kalau fikum, insyaAllah kita cukupkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an astaghfirullah atubulaik. Tafaddalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.